Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika ada pembeli order ke produsen kue, pembeli order ke produsen kue, tapi bahan-bahan kuenya belum ready. Kemudian produsen order dulu ke supplier bahan baku, apa ini termasuk hutang dengan hutang Ustadz? Wallah alam, ini yang kita sebut tadi dengan apa? Bai istitsna. Sebagaimana kita apa? Beli makanan yang harus dimasak dulu, harus disiapkan dulu. Maka ketika produsen kue ini punya supplier dan memang biasa dia harus membeli barang karena tidak mesti bahan-bahan tertentu itu harus tersedia, gitu ya. Misalnya apa pesanan kue tertentu tidak mesti barangnya apa siap setiap saat setiap waktu, maka ini masuk dalam transaksi istitsna. Kapan itu? Antara pemesan langsung kepada produsen. Ini dikecualikan dari apa? Hutang dengan hutang. Wallahualam.